Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Qala al-muallifu hafizahullahu ta'ala fi kitabih Fikhil Asma'il Husna sabi'an warada fi sunnati ahadithu mustamilatun ala isbatil ma'ani was-sifati li asma'illahi al-husna. Kaqawlihi sallallahu alaihi wasallam fi du'a'in nawm, Allahumma antal awwalu falaysa qablaka shay'. وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء رواه مسلم وقوله صلى الله عليه وسلم إن الله حي كريم يستحيي من عباده من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا رواه أبو داود وغيره وقوله صلى الله عليه وسلم Inna Allaha huwal hakim, inna Allaha huwal hukmu wa ilaihil hukmu. Rawahu Allaha huwal hakamu. Inna Allaha huwal hakamu wa ilaihil hukmu. Rawahu Abu Dawud wa ghayruhu. Wa qawlihi sallallahu alaihi wasallam li Abi Bakrin indama sa'alahu an yu'allimahu du'a'a. Yaquluhu fi salatihi wa baitihi qala: Qul Allahumma inni dhalamtu nafsi dhulman katsiran wa la yaghfiru adh-dhunuba illa anta faghfir li maghfiratan min 'indik warhamni innaka antal ghafurur rahim muttafaqun 'alayhi ila ghairi dhalika min al-wujuhid dalati 'ala anna asma'allahi a'lamun wa awsaf wa annaha laysat a'laman mahdatan wa asma'an sarfatan laysat dalatan 'ala ma'anin bal kulluha asma'un husna mutadamminatun متضمنة ثبوت أوصاف الكمال ونعوت الجلال والجمال لرب عز وجل على الوجه اللائق به عز شأنه وتعالى جده بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي إخوتي الكرام رحمكم الله الشيخ عبد الرزاق حفظه الله مسيح menjelaskan tentang poin-poin yang menunjukkan tentang nama-nama Allah itu awsafun wa a'lam, nama-nama yang mengandung sifat-sifat yang sempurna, bukan hanya sekedar nama belaka, tak ada sama sekali kandungan sifat dalamnya. Kata beliau, sabian yang ketujuh, warada fi sunnati ahadithu mustamilatun ala ithbatil ma'ani wassifati li asma'illahi al-husna. Terdapat keterangan-keterangan dalam sunnah Rasulullah berupa hadis-hadis yang menunjukkan atau yang mencakup adanya ya penetapan makna-makna bagi sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya sifat-sifat tersebut memiliki makna, memiliki kandungan. Kaqaulihi fi du'a'in naum, contohnya adalah doa Nabi sallallahu alaihi wasallam yang beliau ucapkan ketika beliau mau tidur. Allahumma antal awwalu falaysa qablaka syai'un. Wahai Tuhan, Engkaulah Tuhan yang pertama. Al-awwal falaysa qablaka syai'un. Kemudian menjelaskan Nabi makna al-awwal, yang pertama, Engkaulah Tuhan yang awal dan tidak ada sebelummu apapun jua. Tidak ada sebelum Allah Subhanahu wa taala apapun jua, Dialah yang pertama. Kemudian wa anta al-akhiru falaysa ba'daka syai'un, wahai Tuhan, Engkaulah yang akhir, tidak ada setelahmu apapun jua. Wa antal zahiru, dan Engkaulah Tuhan yang maha kuat atau Tuhan yang maha kuasa. Falaysa fawqaka syai'un, tidak ada apapun di atas kekuasaan, di atas dirimu. Wa antal batinu, Engkaulah Tuhan yang maha dekat. Falaysa dunaka syai'un, tak ada yang lebih dekat daripadamu. Rawahu Muslim. Dalam hadis ini Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwasanya nama-nama Allah, Dialah Tuhan pertama, memiliki makna. Arti yang pertama, tidak ada makhluk, Tidak ada apapun sebelumnya, Tuhan paling akhir. Tak ada setelahnya apapun. Tuhan yang maha tinggi, tak ada apapun di atasnya. Tuhan yang maha dekat, tak ada lebih dekat daripadanya. Rawah Muslim. Wa qawlihi sallallahu alaihi wasallam, juga diantaranya contohnya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha hayyun. Dialah Allah, Tuhan yang maha pemalu. Ini nama Allah, hayyun. Kemudian Nabi jelaskan nama pemalu ini bukan hanya sekedar nama. Ya, hayyun artinya yang maha pemalu, bukan sekedar nama. Diterangkan Nabi, yastahyi min abdihi. Dia itu Tuhan yang sangat malu kepada hambanya. Idza rafa'a ilaihi yadaihi, jika ada hamba mengangkatkan, menengadahkan kedua tangannya kepadanya, an yaraddahuma sifran, Allah malu kalaulah tangannya kembali sebagaimana semula setelah doa, setelah diangkatkan, ditengadahkan, meminta kepada Allah, Allah tu malu kalaulah tidak memberikan apa yang diminta hambanya. Ini menunjukkan nama Hayyun, Tuhan yang maha pemalu, bukan hanya sekedar nama. Ya. Dan ini menunjukkan kepada kita, subhanallah, tiap kali hamba mengangkatkan tangannya ke langit, mendoa, meminta kepada Allah Jalla wa'ala kebaikan dunia akhirat, Allah subhanahu wa ta'ala itu malu sekiranya tidak Allah berikan apa yang kita minta. Kalaupun ada yang kita minta tak dia kabulkan, bukan karena bakhilnya Allah, karena Allah tidak pernah memiliki sifat bukhlu. Allah karim, maha mulia, karena dia tahu apa yang kita minta ini tak baik bagi kita. Ya, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Berapa banyak yang kita senangi sesuatu, ya, kita benci sesuatu perkara padahal dia baik bagi kita. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrun lakum. Sebaliknya, berapa banyak yang kita inginkan, kita ingin, yang kita senangi, yang kita cintai padahal itu jelek bagi kita. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah dialah Tuhan yang tahu, kalian tak tahu. Kadang kita menangis bersimpu di hadapan Ya Allah, aku ingin ini, Ya Allah, aku ingin itu, Ya Allah, kabulkan doaku. Tak Allah kabulkan, ya, tak Allah berikan. Bukan karena dia bakhil, karena dia tahu bukan itu kemaslahatanmu wahai hamba, bukan padanya kemaslahatanmu, bahkan padanya kemudaratanmu. Ya, bukan karena Allah bakhil. Dan ada juga doa-doa kita yang tidak Allah kabulkan di dunia ini, tapi Allah akan siapkan kelak di akhirat sana apa yang kita minta, digantikan dengan yang lebih baik di akhirat sana. Kadang-kadang apa yang kita minta tidak Allah kabulkan seperti yang kita inginkan, tapi diganti dengan yang sepertinya, bahkan mungkin lebih baik daripadanya di dunia ini. Maka tak ada salahnya orang berdoa. Kadang-kadang doa tersebut tak kabul, tak mustajab, karena ada penghalang-penghalangnya. Apa di antara penghalang doa? Al-ghaflah, hati kita yang lalai. Ya. Tangannya mengangkat ke atas, hatinya di jodoh sana sedang sibuk di pasar jodoh sana. Ya, sedang cari pisang mau dijual, mau dibuat keripik. Ya, sedang cari. Tangannya amin ya Allah amin. Tak apa diaminkannya. Bagaimana Allah kabulkan hati yang lalai? Subhanallah. Jadi ada penghalang-penghalang doa itu tak dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah hati yang lalai. Allah tak akan mungkin kabulkan dari hati orang yang tidak khusyuk. Ya, yang tidak yakin dengan apa yang dia minta, yang dia doa, yang cepat berputus asa. Sekali doa kemudian tak dikabulkan Allah, udahlah berhentilah. Ya. Kemudian mungkin sebab-sebab lainnya adalah kemaksiatan yang diperbuat hamba. Kadang-kadang menghalangi Allah kabulkan baginya karena dosa-dosanya. Wa innal 'abda la yuhrimur rizqu li dhanbin asabah. Kadang-kadang hamba itu benar-benar dijauhkan Allah daripada rezeki karena dosa yang dia buat. Banyak sebabnya. Kadang-kadang gara-gara kita memutuskan silaturahmi, ya, kadang-kadang sebabkan karena kita, ya, dalam perut kita ini ada hal-hal yang haram yang kita makan. Ini penghalang-penghalang doa. Jika diucapkan dengan benar, dengan khusyuk, dengan yakin, pada waktu yang tepat, penghalang-penghalangnya semua menjauh, Allah akan kabulkan doa tersebut. Subhanallah. Wahu Abu Dawud wa ghairuh wa qawlihi sallallahu alaihi wasallam, dan di antara contohnya adalah perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha wal hakamu, dialah Tuhan Allah, dia Tuhan yang maha bijak dalam segala macam keputusannya. Wa ilahil hukmu, karena itulah keputusan segala macam hukum diserahkan kepadanya, karena dia maha bijak. Hadis dikutip oleh Daud dan lain-lainnya. Ini menunjukkan nama Al-Hakam bukan sekedar nama, tapi juga dia melahirkan konsekuensi berupa makna yang sesuai dengan nama tersebut. Wa qawlihi li Abi Bakr indama sa'alahu an yu'allimahu du'aan yaquluhu fi salatihi wa baitihi qala qul, dan di antaranya adalah doa yang diajarkannya kepada Abu Bakar Siddiq untuk dibaca dalam salatnya di rumahnya. Katakan wahai Abu Bakar Siddiq, ya dalam doamu, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira, wahai Tuhan, sesungguhnya aku ini menzalimi diriku kezaliman yang banyak sekali. Wala yaghfiru dzunuba illa anta, dan tidaklah ada yang mampu mengampuni dosa-dosa ini kecuali Engkau semata. Faghfirli, ampunkanlah aku wahai Tuhan. Ya, di antara nama Allah adalah Al-Ghafur, Maha Pengampun. Dan Abu Bakar mengakui hal tersebut, tidak ada yang mengampun dosa-dosa kecuali Engkau wahai Tuhan, maka ampunkanlah saya. Bukan sekedar nama Al-Ghafur, Maha Pengampun, tanpa ada sama sekali konsekuensi sebagaimana yang diklaim oleh orang Mu'tazilah. Nama Allahnya nama sebelaka, tak ada padanya konsekuensi sifat. Atau orang-orang Jahmiyah, Allah tak layak diberikan sifat. Mereka menyimpang dalam bab ini. Apa gunanya? Tak ada sama sekali kelebihan Allah jika begitu. Nah, banyak nama-namanya sekedar nama, enggak ada guna. Ya, sebagaimana makhluk kadang namanya banyak tapi tak ada guna. Ya, tak ada konsekuensi dapat nama-namanya. Namanya ngeri-ngeri, namanya John Travolta dan lain-lain. Kadang satu nama banyak, ya, tapi tak ada sama sekali konsekuensi bernama-nama tersebut. Kata Rasulullah SAW, faghfir li maghfiratan min indika, ampunkanlah saya wahai Tuhan, ampunan dari sisimu. Warhamni, rahmati saya. Jadi bukan sekedar nama Allah Rahman tanpa ada sama sekali makna. Ada. Ya, dengan nama tersebut Allah memiliki sifat rahmah. Ampuni saya. Min indika, warhamni innaka antal ghafurur rahim. Wahai Tuhan, Engkaulah Tuhan Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Di sinilah nama Allah Al-Ghafur, bukan sekedar nama. Ar-Rahim, Maha Penyayang, bukan sekedar nama. Ya. Muttafaqun alaihi ila ghairi dzalika min al-wujuh ad-dallati ala anna asma'Allah ta'ala a'lamun wa awsaf. Dan masih banyak hal-hal lainnya yang menunjukkan bahwasanya nama-nama Allah itu semuanya adalah nama-nama yang dalamnya ada sifat-sifat. Wa annaha laysat a'laman mahdatan, bukan sekedar nama-nama belaka tanpa ada kandungan makna. Wa asma'an sirfatan, bukan sekedar nama-nama begitu saja. Laysat dalatan 'ala ma'anin, yang tidak memiliki makna. Bal kulluha asma'un husna mutadamminatun thubutu awsafil kamal, semuanya nama-namanya adalah husna, baik, bagus, indah, karena dia mencakup adanya sifat-sifat, ya, al-kamal yang sempurna, wa nu'util jalal, ya, segala macam sifat-sifat yang sempurna bagi Allah Jalla wa'ala. Lirrabbi Azza wa Jalla alal wajhil la'iq bih, yang sesuai bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Azza sya'nuhu wa ta'ala jadduh, dialah Tuhan yang maha perkasa keadaannya, dialah Tuhan yang maha tinggi. Naam. Tsani asyar, as-tsani asyar, taqsimu asma'illahi min haitsud dilalati. Inna minal qawaidil mufidati fi babi fahmil asma'il husna annahu min haitsu dilalatiha tanqasimu ila qismain. القسم الأول ما دل على صفة متعدية، والفعل المتعدي هو ما يتعدى أثره فاعلها ويتجاوزه، هو ما يتعدى أثره فاعله ويتجاوزه إلى المفعول به، ولذا يقال له الفعل المجاوز. wa ma kana min al-asma'i kadhalika fa innahu yatadammanu thalathatu umurin. Al-awwal thubutu dhalika al-ismi lillahi 'azza wa jall. Al-thani thubutu sifati allati tadammanaha lillahi 'azza wa jall. Al-thalith thubutu hikami thubutu hukmiha wa muqtadaha. Misalu dhalik as-sami'u yatadammanu isbatu as-sami'i isman lillahi ta'ala wa isbatu as-sam'i sifatun lah wa isbatu hukmi dhalik wa muqtadahu huwa annahu yasma'u as-sirra wan najwa kama qala ta'ala qad sami'a Allahu qawlan lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allahi wallahu yasma'u tahawurakuma innallaha sami'un basir. Tayyib. Taqsimu asma'illahi min haythu ad-dilalah. Berkata Syekh Abdul Razzaq hafizahullah tabaraka ta'ala, pembagian nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala berkaitan dengan apa yang ditunjukkan dalam nama-nama tersebut. Jadi ikhwatul kiram, ini kaidah-kaidah semua disebutkan oleh beliau sebelum masuk kita kepada pengenalan tentang nama-nama Allah satu demi satu. Ini kaidah-kaidah pendukung supaya kita paham dengan baik dan benar. Beliau sebutkan, sebenarnya ada kitab yang lebih ringan daripada ini. Ringkasan beliau, Mukhtasar Fiqhil Asma'il Husna. Tak ada mukaddimah, hanya langsung nama-nama, dari mulai daripada nama Allah. Allah maknanya dzul uluhiyah, ini. Ya, tapi tak nikmat rasa saya ringkasan tersebut, karena tak ada padanya mukaddimah, maka kita tahankan di sini untuk membaca mukaddimah, meskipun sebahagian daripada istilah-istilah bahasa Arab ini lumayan sulit menerjemahkannya dengan terjemahan yang benar-benar serupa. Tapi ya, semoga Allah pahamkan kita. Inna minal qawa'idil mufidati fi babi fahmil asma'il husna annaha min haythu dalalatiha tanqasimu ila qismain. Kaidah-kaidah yang begitu penting dipahami dalam memahami nama-nama Allah yang husna ini, bahwasanya dia dari sisi penunjukannya terbagi kepada dua bagian. Al-qismul awal, bagian pertama, ma dalla ala sifatin mutaaddiyah. Ada nama-nama Allah yang dia itu menunjukkan bahwasanya sifat itu memiliki efek terhadap sesuatu. Ya. Apa itu sifat mutaaddiyah? Dalam bahasa Arab, kata kerja itu dibagi dua. Ada kata kerja yang melahirkan efek terhadap yang lain, namanya fi'il mutaaddi. Ya, ada kata kerja yang tidak memiliki efek kepada yang lain, hanya dirinya saja, namanya fi'il lazim. Dalam bahasa Arab, kata-kata syaribah, meminum, itu kata kerja yang membutuhkan objek, namanya fi'il mutaaddi. Pasti ada sesuatu yang dia minum. Syaribtul qahwata, saya minum kopi, namanya fi'il mutaaddi. Tapi ada kata kerja yang tak membutuhkan objek, seperti pergi. Dhahaba, ya dhahabu, saya pergi ke pasar. Pasar, saya pergi ke pasar. Ke pasar bukan objek, tapi keterangan tempat. Saya pergi. Pergi ini tak memiliki sama sekali efek terhadap ya yang tersebut dengan objek. Tak membutuhkan objek dia. Jadi ada kata kerja yang membutuhkan objek, namanya mutaaddi. Ada kata kerja yang tak membutuhkan objek, namanya lazim. Dan diantara nama-nama Allah itu ada nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala yang memiliki efek terhadap yang lain. Namanya, ya inilah sebutkan oleh beliau, ya, menunjukkan sifat muta'addiyah. Seperti nama Allah as-sami' mendengar, itu memiliki efek, bahwasanya Allah mendengar apapun dibicarakan. Ya. Ada nama yang hanya kembali kepada Allah, seperti sifat al-hayat, Allah itu hidup, tak ada kaitannya dengan efek terhadap yang lain. Mari kita baca al-qismul awal, yang pertama, ma dalla ala sifatin mutaaddiyatin, nama Allah yang menunjukkan bahwa nama tersebut memiliki efek terhadap yang lain. Wal fi'lul mutaaddi, adapun fi'il mutaaddi dalam bahasa Arab, ma yata'adda atharuhu fa'ilahu, yang efeknya itu melampaui, bukan hanya sekedar yang melakukan, ya, wa yatajawazu il maf'ul bih, tapi efeknya itu ya melampaui kepada apa yang di luarnya yang disebut juga objek. Walidah yuqal lahul fi'lul mujawis, disebut juga dalam bahasa Arab dengan fi'lul mujawis, perbuatan yang melampaui kepada yang lain. Ya, wa ma kana minal asma'i kadzalik fa innahu yatadammanu thalathata, yatadammanu thalathata umurin, maka nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang dalamnya tercakup kandungan makna melampaui kepada yang lain, memiliki efek kepada yang lain, maka dia mencakup tiga perkara. Al-awwal thubutu dzalikal ismi lillahi azza jalla. Yang pertama, ketika ada nama tersebut ditetapkan bagi Allah Subhanahu wa taala nama itu. Misalnya apa? Allah memiliki nama Al-Basir, yang Maha Melihat. Kita katakan ya, Allah punya nama Al-Basir. Yang kedua, thubutu sifati allati tadammanaha lillahi azza wa jalla. Kita menetapkan bahwasanya sifat ini dalam nama ini, dalam nama Al-Basir ini ada sifat yang terkandung, yaitu sifat melihat. Kita pun menetapkan Allah punya nama Al-Basir, dan nama Al-Basir ini dalamnya ada kandungan makna sifat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu memiliki sifat mendengar. Yang ketiga, thubutu hukmiha wa muqtadaha. Yang ketiga, kita imani pula bahwasanya ya, di balik daripada sifat ini konsekuensi yang terlahir. Misalu dzalika, ini contohnya As-Sami'. Allah menjelaskan dia punya nama As-Sami'. Artinya apa As-Sami'? Artinya Tuhan yang Maha Mendengar. Ya tadammanu itsbat As-Sami' isman lillahi ta'ala, menetapkan adanya nama Allah yang bernama As-Sami'. As-Sami' itu nama Allah, itu satu. Wa itsbatu sam'i sifatan lillahu, yang kedua, menetapkan bahwasanya di balik kata-kata As-Sami' ini ada sifat yang terkandung, itu apa? Sifat mendengar. Allah itu mendengar, bukan tuli. Ya, Tuhan Allah mendengar dan jelas semua perkataan kita. Walaupun kita berbisik-bisik, Allah mendengar. Kalau kita berzikir kepada Allah, tak perlu teriak-teriak, menjerit-jerit. Dia bukan Tuhan yang jauh, tak didengarkan, tak mendengar. Dia Maha Mendengar. Ya, yasma'u najwa sirrakum, ya'lamu sirrakum wa najwakum. Dia tahu apa yang kalian sembunyikan, apa yang kalian bisik-bisikkan. Jadi ada kandungan dalamnya berupa sifat mendengar apapun juga. Subhanallah, semua kita tak mendengar semua suara. Wallahi, kalau Allah mendengarkan kepada kita semua suara, mungkin tak nikmat hidup kita ini, mungkin binasa kita. Banyak suara-suara yang kita dengar. Suara rintihan orang-orang di kubur, antum pernah lewat Tamiang? Dengarkah antum suara orang-orang yang sedang diazab di Tamiang sana dari para penyembah-penyembah berhala? Tak dengar. Subhanallah. Banyak suara-suara yang tak kita dengar. Suara-suara malaikat tak kita dengar, dan seterusnya. Allah mendengar suara-suara makhluk, suara-suara semut. Antum dengar enggak semut yang bersama kita ini bicara? Dengar enggak? Tak kita dengar, tapi Allah mendengar. Dan Allah pendengarkan kepada sebagian makhluk sebagaimana Allah pendengarkan kepada Sulaiman dalam surat apa? Surat Semut, surat An-Namlah. Tatkala Sulaiman dengan bala tentaranya lewat suatu tempat, suatu lembah, ketika itu Sulaiman mendengar pimpinan semut berkata, ya ayatuhan namlu, wahai bangsa semut, udkhulu masakinakum, masuklah kalian ke sarang-sarang kalian, la yahtimannakum Sulaimanu wa junuduhu wa hum la yash'urun. Jangan sampai Sulaiman dan bala tentaranya memijak-mijak kalian tanpa mereka ketahui, tanpa mereka sadari. Fatabassama dhahikan min qawliha, Sulaiman tersenyum. Kalau kita seperti Sulaiman, mungkin dah senyum-senyum sendiri kita ini. Apa disebutkan semut ini? Itu ada yang ngantuk tuh Ustaz. Laporkan. Tapi kita tak dengar semuanya. Sulaiman tersenyum mendengar semut. Pernah Sulaiman suruh Bani Israel, ayo kita berdoa minta hujan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baru dia keluar, nampaknya semut mengangkatkan kaki-kakinya ke atas berdoa, ya Allah, jangan gara-gara makhluk manusia yang banyak berbuat kezaliman kau haramkan kami rezekimu, hujanmu, turunkanlah ya Allah. Kata Sulaiman, balik pulang, sudah ada yang minta selain daripada kita. mendengar Sulaiman, Allah mendengarkan kepadanya. Subhanallah. Jadi nama Allah As-Sami bukan hanya sekedar nama, tapi di baliknya ada sifat. Bahwasanya Allah mendengar. Ya, subhanallah. Yang ketiga, thubutu, kata beliau, yang ketiga wa itsbatu hukmi dzalika wa muqtadahu. Kita wajib menetapkan konsekuensi daripada nama As-Sami' tersebut, daripada sifat mendengar apa? Dia mendengar segala sesuatu. Huwa wa huwa annahu yasma'u sirra wa najwa wan najwa. Dia mendengar apa yang rahasia dan apa yang dibisik-bisikkan manusia. Dia dengar. Subhanallah. Ya. Dan ini melahirkan kepada hamba perasaan takut, mengontrol pembicaraannya, mau berdusta, kok didengar Allah, kok malu. Subhanallah. Jadi bukan sekedar nama-nama Allah kita teriak-teriakan, ya As-Sami'u jalla jalaluh, Al-Basiru jalla jalaluh. Apa jalla jalla jalla jalla? Pahami maknanya, kandungannya. Bukan sekedar dilagu-lagukan pakai gendang, ya, tanpa pemahaman makna, maka tak berubah manusia. Hamba tak berubah kalau tak paham apa yang disebutkan daripada nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Semakin dalam ilmu kita tentang Allah, semakin nikmat kita menyembah Allah Subhanahu wa taala. Semakin terasa betapa indahnya berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Kata beliau, kama qala ta'ala, sebagaimana Allah berfirman, qad sami Allahu qawla allati tujadiluka fi zawjiha. Sungguh benar-benar Allah telah mendengar perkataan wanita yang mengadukan perihal suaminya kepadamu. Wa tashtaki ilallah, dia mengadu kepada Allah. Dan inilah sebaik-baik tempat mengadu. Dia mengadu kepada Allah, meminta solusi hukum kepada Rasulullah. Banyak orang ngadunya bukan kepada Allah, ngadu ke dukun, miskin, datman, mengadu ke dukun, subhanallah, ya, penderitaan hidup, ngadu kepada tetangga, ngadu ke orang, hidupku sulit terus, makan payah, kerjaan sulit, mengadu kepada makhluk yang dia kadukan Allah tabaraka taala, seolah dia katakan Allah tuh tak adil kepadaku, dibuatnya aku hidupku sempit, hidup sulit. Apa Allah ini tak adil kepadaku? Itu hakikatnya. Dia mengadukan Allah kepada makhluk. Ciri-ciri orang beriman mengadu kepada Allah. Berapa banyak orang ngadu rumah tangganya hancur, rumah tangganya pecah belah. Di mana ngadunya? Facebook. Ya. Orang beriman wa tashtaki ilallah. Perempuan itu mengadu kepada Allah, dia mengadu ke mana? Mengadu di Facebook. Subhanallah. Minta tanggapan orang, nanti ditanggapi sama laki-laki, lambat laun berselingkuh, ya dan billah, banyak kerusakan-kerusakan di sana. Maka orang beriman mengadu kepada Allah dalam perkara rumah tangga, mengadulah kepada Allah. Fafirru ilallah, kemarilah kepada Allah, jangan mengadu sana sini, ya, bukan menambah semakin dada lapang, semakin sempit dada. Mengadu ke sana, kata orang, memang bodoh lah kau, kenapa kau mau seperti itu? Semakin sempit dadanya. Subhanallah. Ngadu lagi ke sana, kan kau yang mau, bukan siapa-siapa, kan kau pilih dia. Semakin sempit dadanya. Ya, udahlah, ganti aja banyak yang lain seperti itu. Banyak di mana-mana. Semakin sempit dada. Jangan ngadu kecuali kepada Allah Jalla wa'ala. Pasrahkan semua kepada Allah. Wa tashtaki ilallah. Dia mengadu kepada Allah. Wallahu yasma'u tahawwarakuma, dan Allah sungguh benar-benar mendengar perbincangan kalian berdua. Innallaha sami'un basir, sesungguhnya Allah itu benar-benar dialah Tuhan yang memiliki nama Sami', yang Maha mendengar, Basir, yang Maha melihat. Naam. Wa kadzalika ismuhu Ar-Rahim yatadammanu isbata Ar-Rahim isman lillahi ta'ala. والرحمة صفة له وإثبات حكم ذلك ومقتضاه وهو أنه يرحم من يشاء وكذلك اسمه الرحيم. Di antara nama-nama Allah Ar-Rahim, yang kita selalu bilang tiap hari, Ar-Rahman Ar-Rahim, Bismillahirrahmanirrahim, Ar-Rahim. Kita tetapkan Ar-Rahim yatadammanu itsbat Ar-Rahim isman lillahi ta'ala. Kita tetapkan kita yakin Allah itu punya nama, punya nama yang bernama Ar-Rahim, Tuhan yang Maha Penyayang. War-Rahmata sifatan lah, kita pun meyakini, menetapkan bahwasanya nama Ar-Rahim bukan sekedar nama, tapi dalamnya terkandung sifat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa itsbata hukmi dzalika wa muqtada, kita pun menetapkan efek daripada sifat itu sendiri, sifat rahmat tersebut, bahwasanya dengan itulah Allah merahmati seluruh makhluk. Ya. Dan dia khususkan rahmatnya, rahmat khusus kepada hamba-hambanya yang beriman. Wa huwa annahu yarhamu man yasha. Kita tetapkan bahwasanya nama Allah Ar-Rahim itu dalamnya ada sifat rahmat, dan sifat tersebut yata'adda ila ghairillah, bahwasanya sifat tersebut dengannya Allah rahmati siapa-siapa yang dia kehendaki. Jadi terkandung padanya tiga hal: menetapkan nama Ar-Rahim, kedua menetapkan sifat rahmat, ketiga menetapkan sifat rahmat ini memiliki efek dampak kepada makhluk yang dia kehendaki. Ini ya, kembali kepada sifat Allah yang pertama daripada nama-nama Allah yang yata'adda, memiliki makna efek kepada yang lain. Terus. Wa hakadha yuqalu fi jami'il asma'i allati min hadzal naw' kalghafuri warrazzaqi walkarimi walbasiri walbari'i walkhaliqi walmusawwiri walhafidi warrabbi walqayyumi walqayyumi warra'ufi walfattahi walafi wallatif walafuwi والعفوي واللطيف. وهكذا يقال في جميع الأسماء. Demikianlah syaratnya kita katakan pada setiap nama-nama Allah. Allati min hadzal naw, yang kembali kepada jenis pertama ini. Ya. Al-Ghafur diantaranya adalah nama Allah Al-Ghafur. Ini menunjukkan tiga hal. Pertama, Allah memiliki nama Al-Ghafur. Yang kedua, Allah memiliki sifat mengampuni hamba-hamba yang dikehendaki. Yang ketiga, kita yakini efeknya adalah pengampunan terhadap hamba-hamba yang diinginkan. War-Razzaq, demikian juga kita dengan nama Allah Ar-Razzaq. Dalamnya tiga hal. Pertama, kita yakini dia punya nama Ar-Razzaq, yang artinya dalam bahasa Indonesia pemberi rezeki. Yang kedua, kita meyakini bahwasanya rezeki itu datangnya dari dia. Ini yang kedua, menetapkan adanya sifat daripada nama Ar-Razzaq. Rezeki yang ada semua ini bukan dari kita, dari Allah Subhanahu wa taala. Rezeki berupa kesehatan yang kita rasakan sekarang ini, subhanallah, daripada Allah, bukan dari diri kita yang hebat. Kenapa kau sehat? Iyalah, bagaimana enggak sehat? Makanku benar-benar steril, semuanya herbal ku makan. Bukan itu. Dari Allah Subhanahu wa taala semuanya, kesehatan ya daripada Allah, harta, semua kenikmatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita yakini itu semua ya dibawa, di balik nama Ar-Razzaq ada sifat Ar-Rizqu, rezeki datang daripada Allah. Yang ketiga, kita yakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang memiliki nama Ar-Razzaq ini membagi-bagi rezeki kepada siapa-siapa yang dia kehendaki. Efek daripada nama ini adalah rezeki yang dia bagi-bagi kepada siapa-siapa yang dia kehendaki. Sebagian dibuat kaya sekaya-kayanya, sebagian dibuat miskin semiskin-miskinnya, sebagian dibuat pertengahan, sebagian dibuat sehat sehat-sehatnya, sebagian dibuat sakit sesakit-sakitnya, sebagian dibuat pertengahan, dan begitulah seterusnya dengan hikmah yang hanya Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Subhanallah. Ya. Ini semua rezeki. Ada yang diangkat menjadi nabi, ada yang dijadikan sebagai nabi palsu, subhanallah, pendusta, dan begitulah seterusnya. Di antara nama Allah lain adalah Al-Karim. Al-Karim itu nama Allah, artinya dalam bahasa kita Tuhan yang Maha Pemurah, tak bakhil. Kebalikan Al-Karim, Al-Bakhil. Tuhan kita Maha Pemurah, subhanallah. Kalaulah Tuhan bagaimana penguasa-penguasa zalim, habis kita, tak sanggup bayar, semua kita dipajak, oksigen dipajak, mati kita. Tiap pagi keluar, nih, ini pajak oksigenmu 24 jam nih, gue bayar. Mati kita, tak bisa, tak bisa kita hidup, subhanallah. Sebentar antum mancing keluar, setelah itu, nah nota, ini ikan kakap berapa kau dapat, dibayar. Subhanallah. Lautan luas, tak pernah kita kasih makan ikan, Allah yang kasih makan. Tak ada dia minta-minta pajak. Ini mau tercekek layar kita dicekek dengan pajak. Bergerak sedikit pajak, tangan sedikit pajak, pajak. Subhanallah. Negeri-negeri yang zalim, subhanallah. Itulah rahmat Allah. Kalau enggak udah mati kita semua. Subhanallah. Inilah tanda rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dia itu memiliki nama Karim, Al-Karim, Tuhan yang Maha Pemurah, tidak bakhil. Subhanallah. Betapa murahnya Allah Subhanahu wa taala. Bumi ini miliknya. Kita klaim milik kita. Kita ini sertifikat muasal Ustaz. Ini milikku, bumi ini milikku ini. Kau dipinjamkan wahai fulan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam perut bumi semua miliknya. Tak ada dia pamer-pamer kayak kita. Baru ngasih sikit, hebohnya luar biasa di Facebook. Subhanallah. Allah Al-Karim. Kita yakini dia punya nama Al-Karim. Kita yakini di balik nama Al-Karim ada sifat karam, sifat mulia. Yang ketiga, kita yakini sifat mulia ini benar-benar memiliki efek yang dia berikan dengan kemuliaannya rezeki kepada siapa-siapa yang dia kendaki. Subhanallah. Ya. Di antara lainnya adalah nama Allah Al-Basir. Tadi sudah kita bahas. Allah memiliki nama Al-Basir. Kita meyakini yang kedua bahwasanya Allah memiliki sifat melihat. Yang ketiga kita yakini memiliki efek. Apa efeknya? Apapun yang kita buat Allah melihatnya. Kemudian lagi nama Allah Al-Bari'u. Dialah Tuhan mencipta tanpa ada cacat. Ya Al-Bari'u, Tuhan mencipta tanpa ada celah padanya. Sempurna. Subhanallah. Ya, lihatlah betapa indahnya manusia bandingkan dengan robot-robot yang dibuat manusia. Takkan dapat disamakan robot dengan manusia. Tengoklah suara robot jeleknya kayak mana suara robot sengau. Suara kita indah. Subhanallah. Tengoklah bagaimana gerak robot kaku, gerak kita indah. Subhanallah. Dibuat semaksimal mungkin pun robot takkan dapat sama dengan kita. Cabut baterainya habis mati tak bergerak. Subhanallah. Sempurna Allah Jalla wa'ala. Al-Bari'u. Kita yakini dia punya nama Al-Bari. Abdul Bari. Tuhan yang maha sempurna mencipta tanpa ada cacat, tanpa celah. Lihatlah indahnya mata kita ini. Subhanallah. Walaupun mata keranjang tapi tetap indah. Subhanallah. Alisnya begitu indah. Dia buat mata kita ini punya katup. Ya, berupa apa yang bahasa Indonesia ini? Apa ini bahasa Indonesia ini? Hah? Kelopak, jafnah. Ini kelopak. Subhanallah. Tak payah-payah di stel, otomatis masuk debu tutup. Lewat akhwat tutup, buka lagi. Subhanallah. Begitu indah sempurna ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dia buat hidung kita, Masya Allah. Semua indah. Yang mancung indah, yang tak mancung pun indah. Subhanallah. Yang mancung agak-agak ke dalam pun indah. Tak ada yang tak indah. Subhanallah. Semua. Subhanallah. Sempurna. Ya. Ada orang yang mengharapkan hidung mancung. Kadang-kadang mancungnya tak nampak cantik. Kayak paruh elang mancungnya. Bengkok-bengkok. Jelek juga nampaknya. Subhanallah. Semua indah Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Inilah namanya Al-Bari. Kita tetapkan dia punya nama Al-Bari. Kita tetapkan di balik nama Al-Bari ini ada sifat. Itu apa? Mencipta sempurna tanpa kekurangan, tanpa ada celah badannya. Yang ketiga, kita yakini efeknya adalah makhluk ciptaannya kita lihat yang sempurna. Subhanallah. Semua sempurna dengan keadaannya. Kadang-kadang kita pun heran, gajah begitu besar, ekor kecil kayak gini. Subhanallah. Allahu Akbar. Ya, coba antum bayangkan jika ekor gajah itu besar, jeleknya gajah, sudahlah badan besar, ekor besar, jelek. Subhanallah, semua sempurna. Kera-kera ada yang dikasih ekor. Subhanallah. Cantik indah, ada yang tak dikasih ekor. Apa yang tak dikasih ekor? Lutung. Subhanallah. Ya, antum lihat bagaimana bokongnya dibuat tebal bagaikan bagikan papan sehingga standby duduk tanpa papan. Subhanallah. Semua indah sesuai. Allahu Akbar. Ya, ini semua kita yakini dari bernama Allah Al-Bari. Kemudian nama Allah lainnya adalah Al-Khaliq. Dialah Tuhan yang punya nama Al-Khaliq. Kita yakini dialah Tuhan yang punya nama Khalik, punya sifat mencipta, yang efeknya adalah apa yang kita lihat berupa ciptaannya. Al-Musawwir, dialah Tuhan yang membentuk. Tuhan Maha Pembentuk, semua dibentuk sesuai dengan kodratnya. Ada burung-burung yang kayak burung gereja ini bentuknya, subhanallah. Ada burung yang begitu indah, ada burung cendrawasih, macam-macam, subhanallah, semuanya indah. Ada yang ekornya bisa kuncup, bisa kembang, macam-macam. Ya, semuanya daripada nama Al-Musawwir. Kita yakini Allah punya nama Al-Musawwir. Kita yakin di balik nama tersebut ada sifat Allah membentuk apa-apa yang Dia kehendaki sebagaimana yang Dia kehendaki. Yang ketiga, kita yakini efeknya adalah apa yang kita lihat. Lihatlah semuanya sempurna. Tanam-tanaman ini sempurna. Hijaunya indah yang hijau. Ada yang setengah-setengah hijau. Ada yang warnanya merah. Ada yang warnanya kuning. Bunga bermacam-macam. Semuanya indah. Karena yang menciptakannya adalah Al-Bari, yang membentuknya adalah Al-Musawwir, sempurna. Allahu Akbar. Apalagi Al-Hafiz, Tuhan yang Maha Penjaga, menjaga manusia. Subhanallah. Kita yakini Dia punya nama Al-Hafiz. Kemudian kita yakini di balik itu Allah memiliki sifat menjaga. Subhanallah. Kadang-kadang orang hampir binasa, Allah jaga dia daripada kecelakaan, Allah jaga. Ada saja sebabnya Allah jaga manusia daripada kecelakaan, Allah hindari. Subhanallah, Allah jaga kita sejak kita dalam, subhanallah, ya, rahim ibu kita. Dipancarkan ribuan sperma, mungkin jutaan, saya pun tak tahu menghitungnya berapa. Subhanallah, dibuat begitu sulit, rahim ini tak bisa menerima sepenuhnya. Berguguran, berjatuhan, masuk satu, dua, nempel tiga, kadang-kadang empat, jarang-jarang. Masuk nempel ke rahim, bercampur dengan sel telur, subhanallah, dijaga Allah dalam rahim. Subhanallah. Hari demi hari bertambah menjadi segumpal darah, menjadi segumpal daging. Allah jaga diri kita sebelum kita keluar ke alam dunia ini. Dhulumatun fawqa dhulumatun ba'dahu fawqa ba'd ba'daha fawqa ba'din, kegelapan demi kegelapan dalam kegelapan perut ibu kita. Subhanallah, dijaga dalam dinding-dinding yang hanya Allah yang mengetahui bagaimana hebatnya dinding tersebut. Ibu kita beraktivitas, kita tetap terjaga. Subhanallah. Dijaga Allah SWT. Tak bisa kita makan, Allah jaga supaya kita tak mati. Allah buat dari, subhanallah, dari pusar ibu kita ini ada yang menghubungkan, tali yang menghubungkan kepada yakni tubuh anak tersebut. Apa yang dimakan ibu, dari situlah dicerna besar-besar. Dijaga semenjak kita dalam bayi. Subhanallah. Tak bisa kita makan, Allah tanggung rezeki kita dalam perut ibu kita. Subhanallah. Tak dikeluarkan dari perut ibu. Ditutup satu pintu, diputuskan oleh suster bidan, diputuskan apa? Pusar. Dibukakan dua pintu oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa? Dua susu ibu kita. Satu ditutup, satu pintu rezeki, dibukakan dua pintu rezeki. Subhanallah. Setahun, dua tahun, ditutup dua pintu rezeki ini, disapih, Allah bukakan empat pintu rezeki. Ngeri pembahasan ini ya. Mau jam 6 ini. Satu rezeki berupa minuman. Ya. Subhanallah. Yang minuman ini dibagi menjadi dua bagian. Minum-minuman dari, yakni dari apa namanya, binatang-binatang ternak. Nikmat kita minum susu lembu, susu sapi, susu kambing. Satu. Yang kedua, minuman-minuman yang berasal daripada selain daripada binatang ternak, dari air kelapa, subhanallah, perasan daripada jus apel, anggur. Tadi cuma satu minuman, susu, sekarang dua. Dari binatang, hewani, dari nabati. Subhanallah. Makan kita dahulunya susu, sekarang dua. Dari mana? Dari nabati. Subhanallah. Sayur bayam, sayur kangkung, sayur kol. Banyak sayur, tak boleh bagi orang asam urat. Subhanallah. Dibukakan Allah satu lain. Satu lain, apa itu? Segala macam daging-daging. Allahu Akbar. Daging-daging tersebut, ada yang daging dari daratan, subhanallah. Ada daging unta, daging kambing, daging macam-macam. Daging dari lautan, Allahu Akbar. Empat pintu Allah buka setelah dia tutup dua pintu rezeki. Dia bentangkan empat pintu rezeki. Mati kita tutup 4 pintu rezeki, dibukakan bagi orang-orang beriman 8 pintu rezeki-rezeki di surga sana. Maka takut dengan rezeki, enggak masanya. Tak masanya kita takut dengan rezeki kita. Tetap subhanallah, Allah akan beri kepada kita rezeki selama masih hidup. Percaya enggak antum? Percaya enggak percaya? Harus percaya. Subhanallah. Dan itulah ketentuan daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Besok kita ini enggak selesai-selesai ini. Ya, kita padakan sambil sini. Nanti kita ulang-ulang lagi insyaAllah tabaraka ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.